Mitra Bisnis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghimbau pejabat negara untuk tidak menerima parsel jelang Hari Raya Idul Fitri yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, larangan moral seperti ini sebaiknya merupakan wilayah guru atau ulama dan KPK disarankan fokus pada pemberantasan korupsi. Ada juga komentar, kirim-mengirim parsel ini tidak lebih dari arti silaturahmi dan menjalin hubungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Direktur Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko. Mas Dadang, bagaimana pendapatnya soal ini? Jadi ini konteksnya, memang kan KPK itu bergerak juga di ranah pencegahan. Kita juga perlu melihat yang disampaikan KPK tentang parsel itu, sebetulnya untuk mencegah supaya tidak terjadi potensi suap itu awalnya bisa dari situ. Kalau di dalam undang-undang KPK ada yang disebut dengan gratifikasi hadiah begitu ya. Kalau hadiah yang pertama kecil-kecil-kecil, tapi kan orang kan tidak ada batasan sebetulnya memberi hadiah minimal berapa, maksimal berapa gitu kan. Karena ini yang diserukan adalah para penyelenggara negara, yang itu memang menjadi ranah kewenangan KPK, semangatnya agar para penyelenggara negara terbebas dari kemungkinan-kemungkinan untuk terima suap dalam bentuk yang baik kecil maupun besar gitu ya. Tetapi ini kan mengapa pencegahan, karena praktek pemberian itu kan sudah menjadi kebiasaan lama ya di Indonesia dan sudah orang menganggap ini bagian dari kayak tradisi gitu lah. Oleh karena itu ini kan nggak bisa juga dihadapi dengan frontal. Makanya judulnya kan himbauan. Ini lebih mendorong satu perubahan cara berpikir dan berperilaku para penyelenggara negara dan juga mereka yang akan memberi. Karena dalam prakteknya yang banyak terjadi di kalangan penyelenggara negara, mereka terima dari mana gitu kan. Kalau itu terima dari saudara sendiri, nggak ada kepentingan apa-apa gitu ya, itu nggak ada masalah. Kalau menerimanya dari mereka yang punya kepentingan mendapatkan pekerjaan, tender, proyek, dan lain-lain begitu, ini yang potensial akan mendorong para penyelenggara tidak objektif lagi ketika harus mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan publik. Dengan adanya himbauan seperti itu, apakah para penyelenggara negara harus mengisolasi dirinya masing-masing meskipun kiriman parsel berasal dari keluarga dekat, teman lama semasa sekolah atau kuliah dulu, Mas Dadang? Ya, semuanya kemudian berpulang kepada sikap dari penyelenggara negara. Dia bisa menerima dan bisa tidak sebetulnya kan. Dia punya otonomi itu dan tergantung dia mau memutuskan menerima atau tidak, dari manapun sebetulnya. Kalau orang yang sangat berhati-hati tentu ya mendingan tidak usah terima semuanya gitu kan. Apakah jelas atau tidak jelas sumbernya, apalagi tidak jelas. Yang jelas lebih mudah diwaspadai, kalau yang tidak jelas ini motifnya apa, malah lebih mencurigakan lagi harusnya. Kayaknya sih kalau prakteknya tidak mungkin tidak jelas sama sekali, karena orang yang ngirim dengan motif-motif tertentu itu pasti akan memberi informasi sudah terima atau belum kirimannya, kan begitu tuh. Kalau dia ingin menanamkan budi untuk meraih sesuatu di belakangnya nanti, pasti dia akan kasih pesan. Dan kalau saudara juga pasti akan jelas juga. Mungkin di awalnya tidak jelas, tapi pasti akan ada info. Kalau misalnya gini nih, kalau saya mengharapkan proyek saya atau anak saya diloloskan masuk sekolah mana begitu kan, nggak mungkin dong saya ngirim parsel diam-diam tidak jelas identitasnya, karena saya tidak bisa berharap apa-apa ke dia kalau tidak jelas saya yang ngirim gitu kan. Di sisi lain, bahkan ada upaya meminta tunjangan hari raya secara terang-terangan melalui surat edaran yang dilakukan oknum di pemerintahan daerah kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Kalau semacam ini, bagaimana menurut Mas Dadang? Makanya kemudian masyarakat yang tahu itu harus melaporkan, bisa ke atasannya, bisa ke mungkin, walaupun saya nggak tahu respon KPK seperti apa kalau ada laporan yang sangat teknis di bawah begitu, tapi dilaporkan saja ke KPK itu menurut saya juga bagus, bagian dari proses pemantauan yang KPK di lapangan. Karena tahap berikutnya sebetulnya adalah bagaimana teman-teman misalnya pengusaha gitu ya menyikapi permintaan itu, walaupun memang situasi sekarang tidak mudah untuk menolak, dugaan saya tidak mudah kalau di lapangan begitu. Tetapi korupsi itu kan selalu terkait kalau di kasus di Indonesia antara pejabat publik penyelenggara negara dengan swasta juga. Karena itu berikutnya adalah swastanya sendiri sekarang. Harusnya dia bisa menolak. Sebetulnya kalau saya berharap KPK juga yang disasar bukan hanya penyelenggara negara tetapi juga pihak swasta yang selama ini jadi sasaran, mulai yang dari kecil lah. Parsel lebaran itu kan paling kecil. Ya kalau bahasa sangat normatif di undang-undangnya sih kan ya ada percobaan ya. Tetapi kayaknya tidak akan ke situ. Sebetulnya kalau bisa, KPK ini kan sekarang yang saya tahu bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara, semua lembaga negara untuk membangun yang namanya unit pengelolaan gratifikasi. Setiap ada pemberian haji harus dilaporkan di unit itu, nanti periode tertentu dilaporkan ke KPK. Dan itu juga harusnya termasuk di dalamnya, orang tidak boleh meminta, terima aja nggak boleh. Kendali di internal organisasi lembaga masing-masing itu harusnya juga dibangun. Kembali lagi ke sistem pencegahan, dan kalaupun itu harus ada sanksi, sanksinya kalau bisa misalnya kalau yang minta dari lembaga X, orang dari lembaga X, ya lembaga X itu harusnya yang menerapkan peraturan internalnya. Tergantung di aturan misalnya nih ada kode etik atau kode perilaku di dalam satu lembaga, yaitu yang harus diterapkan. Demikian Direktur Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko. Saya Gery Sadewa.